aring rekedungan curam, di aring tabancing rekedungan curam, hingga suke nangadang tanggungan, hingga suke nangadang tanggungan. Wari curang ingetan pusuku, karena arita labokan.